Bukankah dirimu menerima aku jadi pacarmu? Cynthia, Cynthia, kau cantik jelita. Cynthia, aku terpesona. Lama kita tak jumpa, hampir 10 tahun lamanya. Kini kau jadi gadis remaja. Ingatkah padaku teman kecil dulu? Suka mengganggumu waktu bermain tali. Cynthia, Cynthia, kau cantik cerita. Cantik cerita. Cantik cerita. Cynthia, Cynthia, aku terpesona. Lama kita tak jumpa, hampir 10 tahun lamanya. Kini kau jadi gadis remaja. Padaku teman kecil dulu, suka mengganggumu waktu bermain tali. Cynthia, Cynthia, kau cantik cerita.